السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab غراس الجنة في شرح أصول السنة. أصول السنة يعني أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله، dan syarahnya dalam Ghirasul Jannah adalah oleh Syekh Ubaid hafizahullahu taala wa ra'ah. Dan sampai pada ucapan muallif wa huwa al-Imam Ahmad rahimahullah, wan nifaqu huwa al-kufru an yakfura billahi wa ya'budu ghayrahu wa yudhhiru al-islam fil 'alaniyah مثل المنافقين الذين كانوا على أهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Kata beliau, yang namanya kemunafikan adalah kekafiran, yaitu kafir kepada Allah dan menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi yudhhirul Islam, tetapi dia menampakkan keislaman secara zahir, padahal hatinya kufur. Seperti para munafikin yang ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian kata Imam Ahmad rahimahullah. Maka dikatakan dalam syarahnya dalam Ghirasul Jannah, al-murad bin nifaqi huna, yang dimaukan dengan kemunafikan di sini dalam pembahasan Imam Ahmad adalah an-nifaqul i'tiqadi, nifaq yang i'tiqadi. Lan nifaq al-amali, bukan nifaq amali. Lihat definisinya, an-nifaqu huwa al-kufru. Yang namanya kemunafikan, kata beliau, adalah kekafiran. Berarti nifaq yang i'tiqadi. Adapun nifaq amali adalah seperti yang disebutkan dalam beberapa hadis, ayatul munafiq 3 atau dalam riwayat ayatul munafiq arba'ah, idza hadatsa kadzaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa, yang disebutkan dalam riwayat yang empat ditambah yang keempatnya idza khasama fajara. Tanda-tanda kemunafikan ada tiga, dalam riwayat ada empat. Yang tiga menyebutkan kalau berbicara dusta, kalau dikasih amanat berkhianat, kalau berjanji tidak ditepati. Dalam riwayat yang menyebutkan empat disebutkan dengan tambahan yang keempat, idza khasama fajara, kalau bertikai, berbuat fujur. Berbuat fujur, jadi berbuat dosa, kebablasan, masuk ke dalam yang haram. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti barakallahu fikum, orang yang berbuat dusta, berkhianat atau ingkar janji, atau kalau bertikai keterlaluan sampai melanggar syariat Allah, maka orang-orang ini memiliki tanda-tanda kemunafikan atau diistilahkan dengan nifaqun amali, nifaq amali. Tetapi yang merupakan kekafiran adalah nifaqul i'tiqadi, an-nifaq al-i'tiqadi, nifaq dalam bentuk keyakinan. Fannifaqu nifaqani, maka yang namanya kemunafikan ada dua. Yang pertama nifaqun i'tiqadi dan nifaq amali. Kita lihat satu persatu. Adapun yang pertama nifaq i'tiqadi, nifaq secara keyakinan, adalah izharul Islam wa ibqan al-kufur. Yang namanya kemunafikan akidah i'tiqadi adalah menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekafiran. Dia kafir tapi pura-pura masuk Islam untuk merusak atau untuk tujuan-tujuan lain. Padahal dia hatinya tidak yakin terhadap agama Islam. Ibtan al-kufur, ibtan yang dibatinkan, di dalam batinnya kafir, zahirnya menunjukkan Islam. Bentuk-bentuknya banyak, walahu suwarun, memiliki beberapa bentuk. Bentuk pertama, takdibu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Atau takdib ma ja'a bihi, atau takdib ba'di ma ja'a bihi. Jenis pertama atau bentuk pertama, mendustakan Rasulullah SAW, tidak percaya kalau beliau benar-benar Rasul tapi berpura-pura masuk Islam, hatinya enggak yakin kalau ini Rasul. Au takdzib ma ja'a bihi, atau mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi. Nabi SAW membawakan sesuatu syariat, berita tentang hal-hal gaib, orang ini enggak percaya, menyatakan tidak percaya saya. Itu sudah cukup sebagai kekafiran. Aw takdzib ba'd ma ja'a bihi, apakah mendustakan secara keseluruhan atau mendustakan sebagian? Cukup sebagai kekufuran walaupun mendustakannya sebagian, apalagi secara keseluruhan. Baik, sampai di sini. Kira-kira apa tanda-tandanya? Akhwan ibn a'azzah, kalau enggak percaya, kan itu dalam hati. Dia sembunyikan ketidakpercayaan itu. Akan tampak ketika mereka mencemooh atau melecehkan atau mengejek syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam keadaan tahu kalau itu adalah syariat Nabi. Berarti hatinya tidak yakin. Bentuk kedua, minha bughdun nabi. Bentuk kedua adalah benci kepada Rasulullah SAW. Wa bughdhu ma ja'a bihi, dan membenci apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa bedanya dengan yang pertama? Yang pertama mendustakan, tidak percaya. Yang kedua ini tidak suka. Diberi syariat tidak suka. Aw bughdhu ba'dhi ma ja'a bihi, atau membenci apa yang disyariatkannya, atau membenci sebagian dari apa yang disyariatkannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, seperti ucapan mereka, na'udzubillah, saya tidak suka berdiri, rukuk, sujud, ngapain? Kok tidak suka? Dia berarti bukan muslim. Tapi saya muslim. Dia dusta. Berarti munafik. Atau seperti julukan yang disematkan oleh para ingkar sunnah. Ngapain kamu tunggul-tunggul nyembah tembok, katanya. Mereka benci pada salat dan menyatakan itu menyembah tembok. Astagfirullah. Bentuk ketiga, al-masarrah bin khifadhi dinil Islam. Ini juga sebuah bentuk kemunafikan yang tampak pada seseorang. Al-masarrah bin khifadhi dinil Islam. Dia senang kalau agama Islam jatuh atau dilecehkan. Dia gembira kalau agama ini inkhifad, jatuh atau direndahkan atau dihinakan. Dia malah senang. Ini tanda-tanda kemunafikan juga. Kemunafikan yang hakiki, kemunafikan yang i'tiqadi. Karena tidak mungkin ada seorang muslim gembira ketika Islam diinjak-injak. Tidak mungkin. Mustahil. Wa minha, bentuk yang berikutnya, karahiyatun tisari dinil Islam. Enggak suka dengan kemenangan agama Islam. Tadi Islam kalah, jatuh, rendah, senang. Sekarang kebalikannya, Islam menang, Islam jaya, dia enggak suka. Karahiyatun tisar dinil Islam. Ini juga bentuk-bentuk kemunafikan. Menang-menang. Kalau menang kita susah. Kalau syariat ditegakkan, kita binasa. Kita akan begini, kita akan begitu, akan susah. Kita ini gak boleh, itu gak boleh. Berarti dia munafik. Tidak suka kalau agama Islam menang. Ikhwani fi dinin a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan bentuk-bentuknya oleh Syekh Ubay dalam syarahnya, di dalam Ghirasul Jannah, bahwasanya di antara bentuk-bentuk kemunafikan adalah dia benci, enggak suka kalau Islam menang. Hadihi suwarun nifaq al-i'tiqadi. Itulah bentuk-bentuk kemunafikan i'tiqadi. Wa ana as'alukum law sarraha biha, fabima tahkumuna alaih. Saya tanya pada kalian, bagaimana kalau ada orang yang sarraha biha, yang terang-terangan menampakkan ini semua. Bentuk pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Bima tahkumuna alaihi? Kalian akan menghukumi dengan apa? Misalnya, abghadan nabi sarahatan. Membenci nabi terang-terangan. Saya tidak suka nabi dari kalangan Arab. Saya benci, saya begini, saya begitu. Au kadzdzaba fi ba'dhi ma ja'a bihi, atau dia benci, enggak suka dengan ajarannya. Ajaran orang ini hanya pembantaian hewan setiap tahunnya. Membawa kepunahan binatang dan hewan-hewan ternak. Bagaimana kalian tahkumun? Kalau ada orang yang terang-terangan menyatakan bahwa ibadah kurban sebagai pembantaian hewan yang akan membuat madharat sekian banyak. Saya tidak suka. Lebih baik berikan aja uangnya kepada mereka untuk pendidikan mereka supaya cerdas orang-orang Islam. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Atau benci, tidak suka kepada sebagian apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sarahatan, dengan terang-terangan. Wa huwa ya'lamu sidqahu, dalam keadaan dia tahu kalau itu benar-benar dari Nabi. Famada tahkumun, kata Syekh Ubay. Bagaimana kira-kira kalian menghukumi kalau ada orang yang seperti itu? Mada taquluna fihi, apa yang kalian katakan? Kafir? Kafir. Bi'annahu abharau kufur. Bahwa dia menampakkan kekafiran terang-terangan. tetapi dia tetap mengaku muslim, tapi saya muslim. Inilah munafik. Wa innama yakunu munafiqan idza akhfa fi batinihi. Adapun kalau tersembunyi dalam hati, tidak menampakkan kecuali tanda-tandanya saja. Yukadzib Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam wa yubghidhuhu. Yang tadi kafir terang-terangan, bukan munafik, kata Syekh. Yang munafik kalau disembunyikan dalam hatinya, hanya berbicara pada sebagian orang yang merupakan teman-temannya, grupnya, atau dalam bahasa Al-Quran, setan-setannya. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika kembali ke setan-setan mereka, mereka berkata, kami tetap bersama kalian, wahai Yahudi. Kami tetap bersama kalian. Kami tadi cuma main-main, cuma bawanya dia saja. Ini munafik. Tetapi di hadapan kaum muslimin, menyatakan dengan kalimat-kalimat keislaman. Tetapi yang namanya orang kafir terang-terangan menyatakan, aku benci Nabi Muhammad, saya tidak suka agama Islam, itu kafir. Munafik bukan. Kafir yang betul-betul kafir murni, terang-terangan, soroha. Tetapi yang namanya munafik, dia sembunyikan. Dia tidak ucapkan kecuali pada sebagian orang saja. Ikhwan ibn a'azakullah, innama yakunu munafiqan idha akhfa. Dikatakan munafik kalau dia menyembunyikannya, fi batinihi, di dalam batinnya, yukadzibu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yubghiduhu, dia mendustakan Nabi Muhammad, dia benci sallallahu alaihi wasallam, yubghidu ma ja'a bihi, dan benci pula dengan apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wa yukadzib ma ja'a bihi, mendustakan, tidak percaya dengan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yuhibbul khifad dinil Islam, dan senang kalau agama Islam hancur, senang kalau agama Islam jatuh, wa yakrah intifaru dinil Islam, dan benci, enggak suka kemenangan agama Islam. Hadza fi batinihi, tapi dalam batinnya saja. Naqulu hadza munafiq, kita katakan ini munafiq. Tapi dia enggak terang-terangan. Iya, tetapi akan tampak pada tanda-tandanya. Akan tampak pada sikap-sikapnya. Amman nifaq al-amali. Adapun nifaq amal, huwa an yudhira al-insanu al-hasan fil muamalah wa yata'amal bidhiddi dhalik. Dia menampakkan, atau seseorang menampakkan kebaikan dalam hubungan muamalah, tetapi ternyata wa yata'amal bidhiddi dhalik, dia berlaku atau melakukan sesuatu yang berlawanan. Wa hasilun nusus fi hadhihi al-mas'alah anna an-nifaq al-'amal li khamsat anwa'. Dan dikumpulkan dari sekian banyak dalil-dalil bahwa kemunafikan dalam bentuk amal adalah beberapa perkara, disebutkan lima perkara. Pertama, al-kadzib fil hadith, dusta dalam berbicara. Idza hadatha kadzaba, itu kemunafikan karena tidak soroha, mengatakan iya saya sudah padahal belum. Dia katakan saya kerjakan tadi malam, saya salat tahajud, padahal tidak. Itu nifaq. Wa khalafa al-wa'd, menyelisihi janji, saya akan datang, ternyata tidak datang. Saya akan berikan, ternyata tidak diberikan. Wa khiyanatul amanah, atau mengkhianati amanah, diberi amanah dia berkhianat. Kemudian al-fujur idza khasama fajara. Fujur fil khusumah. Kalau bertikai mesti dia melampaui batas, masuk ke dalam dosa. Wal ghadar fil ahad, demikian pula ghadar dalam al-ahad, janji tidak ditepati sudah disebut. Kalau al-ghadar fil ahad apa? Membatalkan janji. Sama dengan di atas. Iya, tapi ini mengarah pada perjanjian. Yang tadi saya berjanji akan begini, dikhianati atau tidak ditepati. Itu idza wa'ada akhlafa. Ada yang semirip dengan itu. Tetapi bentuknya adalah perjanjian, melanggar perjanjian. Misalnya ada perjanjian untuk tidak saling mengganggu, dia langgar. Itu al-ghadar fil ahad. Ada perjanjian untuk tidak saling menzalimi kalian dengan urusan kalian, saya dengan urusan saya. Ternyata dia melanggar perjanjian itu ghadar namanya. Makanya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, bahwa di antara kejahatan para khawarij adalah al-ghadar fil ahad. Apa ghadar fil ahad? Ikhwan ibn a'azakumullah, melanggar sumpah dan baiatnya kepada penguasa. Menentang penguasa. Itu al-ghadar fil ahad. Hadihi khisalun nifaq al-amali. Itulah diantara bentuk-bentuk kemunafikan dalam bentuk amal. Wahuwa kathiratun minal kabair. Dan itu adalah dosa besar. Wa'alamu anna nifaq al-i'tiqadi kana zuhuruhu ba'da hadithati badrin. Wahia fi ramadhan minas sanati taniyah lil hijrah. Ketahuilah bahwa kemunafikan dalam bentuk i'tiqadi munculnya adalah setelah kejadian perang Badar. Ketika kaum muslimin di Mekah sedikit disiksa, diusir, dicemooh, dicerca, enggak ada yang pura-pura Islam untuk diusir, enggak ada. Yang berpura Islam untuk disiksa, ya enggak ada. Tidak membutuhkan itu. Mereka malah dengan bangganya, si kafir seperti kalian. Tetapi ketika hijrah ke Madinah, masih belum juga muncul itu. Sampai perang Badar, Allah takdirkan kaum muslimin menang dengan gilang gemilang. Maka saat itulah banyak yang berpura-pura masuk Islam untuk mendapatkan keuntungan. Berarti kapan munculnya kemunafikan yang sifatnya i'tiqadi? Munculnya setelah kejadian perang Badar, yaitu di bulan Ramadhan pada tahun kedua Hijriah. Waqad kana yaum kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sinfaini la thalitha lahuma. Adapun ketika di Mekah, manusia hanya terbagi dua, enggak ada yang ketiga. Imma kafir wa imma muslim, imma mukmin wa imma musyrik. Enggak ada yang ketiga, hanya dua golongan saja. La thalitha lahuma, enggak ada yang ketiganya. Mukminun khalis, mukmin yang benar-benar mukmin, murni, wa kafirun khalis, dan kafir yang murni pula. Yang betul-betul kafir hingga menantang-nantang azab. In kana hadha wal haqq min indik fa amtir alaina hijaratan min as-samaa' aw i'tina bi'adzabin aliim, kata mereka. Kalau yang dibawa oleh Nabi ini benar-benar hak, hujani kami dengan batu. Atau turunkan azab pada kami. Astagfirullah, astagfirullah. Begitu yakinnya bahwa apa yang dibawa oleh Nabi adalah bukan hak. Kalau hak, hujani kami dengan batu. Atau azab aku. Ikhwan ibn a'azakumullah, Allah tidak turunkan azab dalam bentuk yang merasa seperti itu bukan karena mereka tidak kafir. Wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak mengadab mereka secara merata karena di tengah mereka ada yang yastaghfirun, ada yang masih beristighfar, ada orang mukmin, ada Rasulullah, ada beberapa sahabat. Sehingga tidak hujan batu di sana. Ala kulli hal, yang kita bahas adalah hanya dua golongan saja di Mekah, kafir murni dan mukmin murni. Wa baqiya al-amru ala hadha al-hal. Kadzalika fil Madinah hatta kanat ghazwat Badr. Demikianlah keadaannya terus sampai ke Madinah dan sampai terjadi perang Badar. Falamma ja'a al-Bashir binasrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin ila ahli al-Madinah, ketika datang kabar gembira dengan kemenangan Nabi sallallahu dan kaum mukminin, beritanya sampai ke Madinah, berkata Abdullah bin Ubay ibn Salul, ra'sun nifaq atau ra'sul munafiq fil Madinah, akhzahu Allah, semoga Allah hinakan dia. Berkata dia, ara anna hadzal amr qad tawajjah, aku melihat bahwa perkara ini akan jadi besar, bahwa perkara ini akan zahir, yakni urusan Islam ini akan menang. Mana tawajjah ay dhahara wa intasara, maka dia berkata mengiklankan dirinya bahwa saya masuk Islam. Fa'alana huwa wa isabatuhu, maka dia dan golongannya mengumumkan, a'lana al-islam, mengumumkan keislaman, ma'abaqaihim 'alal kufri fil batin, padahal batin-batin mereka masih kafir, mengiklankan keislaman ra'sul munafik ibnu Ubay bin Salul dengan golongannya menyatakan kami masuk Islam, kami ikut Islam ila akhirih, ma'abaqaihim 'alal kufur, bersama keyakinan mereka yang kafir tidak berubah, fil batin masih tetap. Dan itu diajarkan oleh mereka, kalau kamu mau selamat, ini bakal jadi besar nih kaum muslimin, bakal menang. Kalau kamu mau selamat, aminu wajhan nahar wakfuru akhirah, berimanlah di siang hari, di penghujung siang, dan kufur lagi nanti di penghujung sore. Jadi siang hari pura-pura Islam, nanti begitu sore malam mereka kembali ke setan-setan mereka, menyatakan inna ma'akum inna manahnu mustazi'un, kami tadi cuma pura-pura, cuma main-main, kami gak serius. Na'udzu billahi minan nifaq, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemunafikan. Qauluhu, maka ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kembali kepada ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Qauluhu thalathun man kunna fihi fa huwa munafiq, atau lafadznya yang kita kenal, thalathun man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kana fihi khoslatun minhunna fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bahwa tiga perkara, kalau tiga ini ada pada seseorang, berarti dia munafik. Kalau ada sebagiannya, berarti ada padanya sifat munafik hingga dia meninggalkannya. Kata Imam Ahmad, maka tiga perkara kalau ada padanya maka dia munafik. Hadza ala taghlid, narwiha kama ja'at wa la nufassiruha. Demikianlah taghlid, maknanya kerasnya ancaman. Ini alat taghlid, untuk mengancam dengan keras. Dan itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ayatnya? Naam. Disebutkan wa qulu lahum, oh bukan, wa ghluz alaihim, jahidil kuffara wal munafiqin wa ghluz alaihim, perangilah orang kafir dan para munafik, wa ghluz dan ghluz, ucapkan dengan ucapan yang tegas keras. Untuk apa? Karena munafik selalu bermain-main dalam kalimat, selalu mencari sisi-sisi takwil yang mereka cocok. Oh itu mungkin maksudnya begini, itu maksudnya, sehingga ucapkan. Ingat, Nabi ucapkan bahwa tiga perkara ini, empat perkaranya ada pada seseorang, berarti dia munafikan khalasan. Tetapi ini hanya ancaman bentuknya agar mereka takut dari sifat-sifat tadi, sifat-sifat munafik yang empat tadi ini. Tetapi barakallahu fikum, kita tidak menafsirkan secara rinci. Demikianlah sikap para ulama terhadap dalil-dalil wa'id, dalil-dalil ancaman. Siapa yang membunuh man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Siapa yang membunuh seorang mukmin, seorang muslim, maka dia dalam keadaan di dalam neraka jahannam kekal dalamnya selama-lamanya. Ini juga ancaman. La nufassiruha, tidak merincikannya. Itu kata Allah. Khalas. Imma terjadi wa imma Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak lain, wallahu a'lam. Karena ancaman tetap ancaman. Kalau ditafsirkan, hilang nada ancamannya. Misalnya kita katakan bahwa empat perkara ini kalau ada pada seseorang, kata Nabi munafikan khalisan, maksudnya bukan begitu. Maksudnya tidak mesti dia kemudian jadi kafir seperti munafik i'tiqadi dan sebagainya. Oh, jadi tetap muslim. Yang tadinya takut jadi enggak takut. Iya kan? Artinya sisi wa'id, sisi ancaman hilang. Maka biarkanlah apa adanya. Nabi menyatakan siapa yang padanya ada empat perkara ini berarti dia munafik. Kan takut orang. Adapun untuk mentakyin, jangan sembarangan. Harus tanya kepada para ulama, si fulan dan si alan, apakah dia munafik, khalisan atau bukan. Tetapi ancaman biarkan sebagai ancaman. Lalu fasiruha. Wa qawluhu la tarji'u ba'di kuffaran dullalan yadribu ba'dukum riqab ba'd. Sama dengan kalimat Nabi SAW dalam haji wada', dalam khutbah terakhir beliau, jangan kalian kembali menjadi kafir sesat, sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Berarti membunuh kaum muslimin kafir sesat, iya kan? Sepintas dohirnya begitu. La tarji'u ba'di kuffaran, jangan kalian menjadi kafir lagi, yaitu dengan membunuh sesama kalian. Ini juga sama. Ahaditsul wa'id, hadis-hadis ancaman. Fala nufassiruha. Kita tidak tafsirkan secara rinci, biarkan sebagai ancaman agar mereka takut. Adapun untuk ta'yin ada fikihnya tersendiri. Apa fikihnya? Ringkasnya harus lengkap syarat-syaratnya, harus bersih penghalang-penghalangnya. Harus lengkap syarat-syaratnya dan bersih penghalang-penghalangnya. Artinya tamma syurutuha wantifa'u mawani'iha. Lengkap syarat-syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Syaratnya bahwa dia benar-benar begini, benar-benar begitu, ila akhirnya. Nanti penghalangnya harus tidak ada. Apakah dia terpaksa? Itu penghalang. Kalau terpaksa, berarti bukan kafir. Dia diancam oleh orang atau dia akan dibunuh. Harus mengatakan begini. Berarti mukrah. Atau kejahilan, dia gak tahu menahu. Oh, emang gak boleh ngomong seperti itu. Atau dia dalam keadaan mabuk, tidak sadar. Dalam keadaan ngelindur. Ila akhirnya, ini namanya mawanya. Syarat-syaratnya lengkap. Mawaninya tidak ada. Gak ada penghalang-penghalang, baru tak. Dan itu pembahasan tersendiri. Barakallahu fikum. Wa mithl, dan juga seperti hadis, idal taqal muslimani bisayfaihima fal qatil wal maqtul finnar. Kalau dua orang muslim saling menyerang dengan pedang-pedangnya masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh finnar, dalam neraka. Yang membunuhnya dalam neraka, yang dibunuhnya dalam neraka. Ditanya, ya Rasulullah, hadal qatil fama balul maqtul. Ya Rasulullah, ini yang membunuh wajar masuk neraka, tapi yang terbunuh masuk neraka juga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia harisun. Orang yang terbunuh pun haris, bersungguh-sungguh untuk membunuh lawannya tapi enggak berhasil. Namanya orang berkelahi dengan pedangnya masing-masing, dia pasti menusukkan, menebaskan, mengayunkan, ila akhirnya. Ternyata nasibnya yang ini yang berhasil membunuh, yang itu gagal. Mati terbunuh. Tetapi kedua-duanya harisun ala qatli sahibihi. Bersungguh-sungguh ingin membunuh saudaranya, tapi gak kena. Bersungguh-sungguh menusukkan ke perutnya, juga gak berhasil. Dengan sungguh-sungguh dia menepaskan ke lehernya juga enggak berhasil. Akhirnya terbunuh. Maka kata Nabi, al-qatil wal-maqtul finnar. Finnar itu maksudnya bagaimana? Apakah kekal dalam neraka atau tidak kekal? Apakah dia? Dalam Al-Quran disebutkan, siapa yang membunuh mu'minan faqad man qatala mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh saudaranya dengan sengaja, fajazauhu jahannam. Tempatnya adalah dalam neraka jahannam. Kekal dalamnya selama-lamanya. Kalau kekal, apakah berarti kafir? Hati-hati, jangan terseret ke sana. Hati-hati, jangan terseret ke sana. Kita katakan seperti ucapan Imam Ahmad tadi, hadhihi nususul wa'id. Ini dalil-dalil wa'id, dalil-dalil ancaman. Fala nufassiruha. Kita tidak merincikan. Pokoknya ini ancaman. Hati-hati. Jadi gimana? Bisa kekal, bisa enggak? Tergantung Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya ancaman, tetap ancaman. Bisa Allah tetapkan ancamannya, bisa Allah maafkan. Karena kalau ancaman tidak seperti janji. Kalau janji harus ditepati. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyelisihi janji. Wa'dallah la yukhlifullahu wa'da. Janji Allah, Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Tetapi kalau ancaman, kalau Allah terapkan sesuai dengan ancamannya, itu kehendak Allah. Kalau ternyata Allah tidak terapkan apa yang Allah ancamkan, apa namanya? Berarti Allah ghafur, memaafkan. Pengampun, penyayang. Iya kan? Maka biarkanlah ancaman tetap ancaman. Tetapi ketika kita menuduh si fulan dan si alan dengan ta'yin, hati-hati. Jangan sembarangan. Ada fikihnya tersendiri, yaitu tamat syurut wantifa'ul mawani'. Baik. Mafhum insyaAllah. Demikian pula hadis idza taqal musliman. Demikian pula yang tadi, jika dua orang muslim saling menghayunkan pedangnya, yakni saling membunuh, tapi dua-duanya satu terbunuh, satu membunuh, dikatakan al-qatilu maqtul finnar. Dua-duanya dalam neraka. Atau misal sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Bahwa mencerca seorang muslim kefasikan dan memeranginya kekufuran. Ini juga sama. Dalil wa'id, ancaman. Wa mithl kufrun billahi tabarru'un min nasab wa iddaqa. Ikhwan bin a'azakumullah. Yang sebelumnya juga, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Kalau ada seseorang yang memanggil saudaranya ya kafir, maka terkenalah kekafiran itu pada salah satunya. Kalau ternyata yang dituduhnya benar-benar kafir, maka dia yang kafir. Kalau ternyata tidak, maka yang menuduhnya yang kafir. Kalau ada seseorang memanggil pada saudaranya ya kafir, maka mesti terkena kekafiran itu pada salah satunya. Ikhwan fillah na'azakumullah, adapun ulama yang dinukil di dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, ketika disebutkan tentang hadis haddatsana fulan, dia tidak suka dan menyatakan lama tahaddatsana, ulama tadi menyatakan qum ya kafir, bangunlah wahai orang kafir, keluar dari sini dan jangan masuk ke rumahku setelah ini selama-lamanya. Kata Syekh Rabi', ini kita berhusnudzan bahwa beliau sudah tahu orang ini benar-benar kafir. Bukan hanya kejadian itu saja, bukan hanya karena dia lama tahaddatsana sudah dikafirkan, bukan. Tapi beliau kenal orang ini, alirannya, pemahamannya, bagaimana ila akhir, sampai ketika pada titik itu sudah sampai di puncaknya, dia katakan kum ya kafir. Jadi jangan, faedahnya wa yustafadu, diambil faedah dari kisah ini, kita kafirkan kalau ada orang yang mencerca sunnah dengan kalimat haddatsana haddatsana ila mata haddatsana, sampai kapan haddatsana. Salah, bukan itu sisi faedahnya. Sisi faedahnya adalah betapa marahnya para ulama kalau ada orang yang mencerca sunnah, dan betapa besarnya kejelekan dan ancaman bagi orang yang mencerca sunnah. Adapun kalimat ya kafir, itu barakallahu fikum, bisa jadi karena beliau kenal betul orang ini memang kafir. Paham ya? Jangan sampai kemudian dengan selesai kajian akidatus salaf mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan seenaknya. Kum ya kafir. Datang ahli fikah, kum ya kafir. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ancamannya sangat berat, yaitu ancaman man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihima ahaduhuma. Siapa yang berkata pada saudaranya wahai kafir, maka akan terkena pada salah satunya. Ini ancaman. Artinya jangan sembarangan mengatakan kafir sampai jelas benar-benar kafir. Wa misal, dan juga seperti kalimat kufrun billahi tabarru' min nasab wa indaq. Termasuk kekafiran kepada Allah adalah berlepas diri dari nasab. Berlepas diri dari nasabnya. Nasabnya kabilah Bani Fulan, dia ganti Bani Allah. Bahkan sampai ke notaris. Emang yang bikin hukum notaris? Ya serius. Karena kebetulan orangnya kaya, diganti. Dari suku Fulani, diganti. Resmi. Membayar sekian besar. Itu kufur billah. Atau seperti man nasaba ila ghairi abihi faqad kafar. Itu juga sejenis dengan ini. Siapa yang menasabkan dirinya bukan kepada bapaknya, maka dia telah kafir. Semua ini hadis-hadis ancaman. Wa nahwu hadhihi al-ahadith mimma qad shahha wa hufira. Hadis-hadis yang seperti ini telah sahih dan terjaga. Artinya dihafal oleh para alul hadis. Fa inna naslam lahu, maka kita terima hadis-hadis tadi. Wa in lam na'lam tafsiruha, kita terima walaupun kita tidak tahu rinciannya. Pokoknya ini ancaman-ancaman. Wa la natakallam fiha, dan kita jangan berbicara maksudnya begini, maksudnya begitu, maksudnya kafir itu tidak kafir. Jangan. Akhirnya hilang rasa takutnya mereka dengan hadis itu. Ini maksudnya kafir itu maksudnya tidak kafir keluar dari Islam. Akhirnya apa? Oh, berarti enggak murtad dong, enggak keluar apa-apa berarti. Loh, kok enggak apa-apa? Itulah akibat kau rincikan, biarkan. Ini pendapat Imam Ahmad, hadis-hadis wa'id, jangan ditafsirkan kemana-mana. Biarkan apa adanya. Walanujadil fiha, dan jangan berbantah-bantahan tentangnya. Walanukhasir hadil ahadith illa mislama ja'at. Jangan menafsirkan, jangan merincikan kecuali seperti apa adanya, seperti datangnya. La narudduha illa bi ahaqqi minha. Jangan menolaknya kecuali dengan yang lebih hak lagi. Jangan menolaknya kecuali dengan yang lebih sahih lagi atau dengan yang lebih hak. Adzal mabhas yatadamman, kata Syekh Ubaid, pembahasan ini mengandung pertama tip ahli sunnah min nususil wa'id. Faedah pertama dari ucapan Imam Ahmad ini, bagaimana sikap ahli sunnah terhadap dalil-dalil ancaman. Jangan direndahkan, oh itu maksudnya bukan begitu tapi begini. Jangan, biarkan apa adanya, biar orang takut. Fa inna maslaka ahli sunnah fi hadal bab iqrar nususil wa'id. Sikap ahli sunnah wal jamaah dalam dalil-dalil wa'id adalah menetapkan, mengikrarkan dalil-dalil wa'id ala zahiriha, sesuai dengan zahirnya, wa adami ta'wiliha, dan tidak menakwilkannya. Li'anna dhalika ablagh fi zajr, karena itu akan lebih mengena dalam teguran dan ancaman, akan lebih mengena di hati dan lebih menakutkan. Wa awqa' fi nafs, agar lebih mengena di hati, yakni lebih mengerikan. Hadza awwalan, ini yang pertama. Tsaniyan, at-taslim laha wal iman biha wa qabulha. Yang kedua, hendaklah kita menerima, karena hadis-hadis ini sahih. Terima, jangan mengatakan jangan-jangan hadis ini dhaif, kan masa sih berbuat mencerca muslim saja fasik, memeranginya kufur, jadi orang kafir murtad. Hati-hati. Terima, karena hadis ini sahih. Yang ketiga, salisan, adamu tafsiriha illa idha ja'at nususin ukhra tufassiruha. Jangan menafsirkannya kecuali kalau ada dalil-dalil lain yang menafsirkan. Wallahu ta'ala a'lam wa billahi taufiq. Itu hidayatul khabar barakallahu fikum. Kalau ada waktu, bisa dengan pertanyaan. Ada pertanyaan. Ana ingin bertanya, betulkah kita ahlu sunnah salafiyun taat kepada taghut dan membela mereka? Apakah benar tiada hukum selain hukum Allah? Dan apakah salafiyun menunggu kedatangan khilafah? Dan siapa sebenarnya pemerintah kita secara syariat? Masya Allah. Nah. Barakallahu fikum. Ahli sunnah wal jamaah, para pengikut salaf, paling benci kepada taghut dan anti taghut, dan mereka selalu membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut. Fa'budullah, itu dakwahnya ahli sunnah. Beribadahlah pada Allah dan jauhilah taghut. Makna taghut adalah sesembahan selain Allah. Semua yang mengajak kepada kekafiran, apakah yang ditaati atau yang diikuti atau yang disembah, semua itu taghut kalau mengajak kepada kekafiran. Barakallahu fikum. Karena ahli sunnah tidak mengkafirkan penguasa yang masih salat, yang masih zakat, yang masih haji dan umrah, yang masih berpuasa di bulan Ramadan, maka kita tidak menganggap mereka sebagai taghut. Sehingga kita mentaati penguasa dalam hal-hal yang baik. Kalau hal-hal yang bertentangan dengan syariat, kita katakan tidak, Allah melarangku. Tidak, hadis Rasulullah SAW melarangku. Lebih mentaati Allah dan Rasulnya. Tapi pada perkara-perkara lainnya yang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, kita katakan pada penguasa, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Jadi semua yang terjadi bahwa ahli sunnah mentaati penguasa muslim, bukan mentaati taghut. Itu bahasa mereka taghut. Mengapa? Karena mereka menganggap penguasa ini kafir, taghut, dan juga antek-anteknya semuanya, dan yang ridho bersamanya, dan yang berjalan di bawahnya, dan yang masih terikat dengannya, semuanya taghut. Sehingga kalau ada orang yang menganjurkan untuk mentaati penguasa, dikatakan taat pada taghut. Berarti ini kesalahpahaman. Mudah-mudahan ini orang baru. Tidak mengetahui, maka dia salah paham. Tak kenal, maka tak sayang. Saya mengharapkan surga, tetapi saya khawatir dengan diri saya yang banyak dosa dan hutang. Apa yang harus saya lakukan? Siapa yang ingin masuk surga, maka jalanilah jalan surga. Tarjun najata walam tasluk masalikaha inna syafinata la tajri alal yabasi. Kata para ulama sering membahas syair ini. Engkau berharap selamat tapi enggak menjalani jalan selamat. Emang perahu itu jalan di daratan. Apa tuh maknanya? Maknanya kalau engkau ingin selamat, jalani jalan selamat. Sebagaimana engkau ingin berjalannya kapal layarmu, kamu akan letakkan di air, di lautan. Kalau di darat, kok gak jalan-jalan ya? Terus pasang layar. Bukan jalan, jatuh ya. Mengapa? Bukan di jalannya. Kamu ingin berjalan, tapi bukan di jalannya. Demikian pula, kalau engkau ingin surga, ya jalani jalan surga. Kalau engkau pengen surga, tapi gak menjalani jalan surga, itu namanya khayal. Berbeda antara dua perkara. Berharap dan berkhayal. Itu beda. Berharap dan apa namanya selain berkhayal. Yang mengatakan, aku ingin ke bulan, itu apa namanya? angan-angan. Itu angan-angan, bukan harapan. Kalau orang berharap itu berusaha, berarti dia benar-benar berharap. Kalau tidak berharap, dia tidak berusaha. Tapi, wah, kalau saya tiba-tiba kaya, kemudian saya jadi miliarder atau jutawan atau triliunder, saya akan membangun pondok pesantren. Itu apa namanya? Angan-angan kosong. Dia tidak berbuat apa-apa. Dia tidak berbuat apa-apa. Maka itu namanya angan-angan. Itu amani. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum. In kuntum sadiqin. Mereka, orang-orang Yahudi berkata, kami ahli surga, kami penduduk surga. Neraka enggak menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Nahnu abna'ullah wa hibau. Kami kecintaan Allah, kami kekasih Allah. Ini anggapan-anggapan Yahudi terhadap diri mereka. Dijawab oleh Allah SWT, tilka amaniyum, itu angan-angan kosong mereka. Qul hatu burhanakum. Katakan, mana buktinya kalau mereka berharap? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau kalian jujur, buktikan. Apa buktinya kalau mereka dijamin surga? Tidak takut mati, kan begitu? Mati pintu menuju surga. Tapi kenyataannya mereka paling takut. Bahkan, yawaddu ahaduhum law yu'ammar alf sana. Salah seorang mereka berharap kalau bisa berumur 1000 tahun. نكفي بهذا الخبر بارك الله فيكم وعلى فضلكم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.